إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Maka sekalian mu'alif rahimahullah ta'ala Wadzikru bil ijma'i maksusun kama Qad khusa bil kiasi kullun min huma Wadzikru adzikr sama dengan Al-Quran. Dan Al-Quran bil ijma' dengan ijma' maksusun bisa mendapat taksis kama sebagaimana khusa ditaksis bil kiasi dengan kias kullun setiap min huma dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya mau dikatakan Al-Quran bisa ditaksis dengan ijma, demikian juga Quran dan Sunnah bisa ditaksis dengan qiyas. Qauluhu adzikru al-muradu bi al-Quranu kama qala ta'ala wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi. Fadzikru ismun min asma'il Qur'ani. Fadzikru maksusun bil ijma'i bimakna anna al-ummata idza istama'at ala syai'in fa innaha tukhassisu umumal Qur'ani. Walaqad matala ba'duhum lidzalika bi ayatil mawarisi. Ma'akawnil mamluki la yarsu qala ta'ala yusikumullah fi awlatikum lidzakari mislu hadzil untayain. Fadza rajulun mata walau awladun ahadum raqiqun hal yarisu hadza raqiqu. Ala zahir al-ayat yarithu li'anahu minal awlati fayarithu lakin fil ijma'i annahu la yarithu yakulu ba'tul ulama inna hadha khasasa al-ayata fayuqal laysa hadha bisahihin umumul ayati la yadakhul fihi aslan al-mamluku li'anallah qal yusikumullah fi awlatikum lidzakari mislu hadhil unsayin walamu litamliki wa mamluku la yamliku wa dalilu anna al-mamluka la yamliku qawlu nabi sallam manfa'a abdan walahu malun fa maluhu lillahi ba'ahu ila ayastarita al-mubta'u fa idha warafna al-mamluka sara al-mirasu li sayyidihi wa huwa ajnabiyun minal mayyiti. Idzan naqulu liman ta'a al-ijma'a khassasa al-ayata naqulu hadza khata'un fal ayatu nafsuha lam tudkhilil mamluka wa dalilu qawluhu ta'ala lidzakari mislu hadzil unsayain falamu litamliki. Walam a'lam ila sa'ati hadhihi anna shay'an min al-kitabi sunnah khussa fil ijma'i wa kama annani la a'lamu dhalika bi tatabu'i fa wa aidan wa al-ma'kulu annahu la yumkinu ay khassasa al-kitab wa sunnatu bil ijma'i li anna al-ijma'a la budda lahu min mustanadin fa yakunu al-mukhassisu lil qur'ani wa hadha al-mustanadu wa laysa al-ijma'a wala yumkinu an tujmi'a al-ummatu ala ghairi dalilin fal ijma'u dalilun ala dalili wa laysa dalilan bila dalilin fa idza itta'a mutta'in mathalan annahu ata bi ijma'in khassasa al-qur'ana sunnata naqulu hadza la yumkinu wa hatu mithalan sahihan wa hadza la yumkinu bi tatabu'i wala yumkinu aidan min haitsu an-nadhar li'anna la yumkinu ijma'un ila ala dalilin min al-Qur'ani wa sunnati lakin qad yakhfa ad-dalilu kayfa ikhtifa'u ad-dalili yakunu ikhtifa'u dalili min tasarrufi ba'dinasi yaqulu yahrumu kadha bil ijma'i wa dalilu mawjudun lakin la ya'ti bidalili thumma ba'da dhalika ma'atul zamani wa tanakulil ulama ibadi min ba'din yunsa'a dalilu. Dika yang dimasukkan dalam syair ini adalah Al-Quran. sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl, dan kami turunkan kepadamu az-zikra, supaya kami berikan keterangan kepada manusia. Maka zikr adalah salah satu nama Al-Quran. Maka menurut bait di atas, Al-Quran itu bisa ditafsir bil ijma, dengan ijma. Bil makna artinya, jika umat Islam sepakat ala syai'in terhadap sesuatu, maka kesepakatan umat ini mengkhususkan keumuman Al-Quran. Walaqad masalah, dan membuat permisalan sebagian ulama untuk hal tersebut dengan ayat warisan. Ma'akaunil mamluki la yarisu, padahal budak itu tidak mendapatkan warisan dengan ijma' ulama. Allah berfirman, yusikumullahu, Allah berwasiat fi auladikum, berkenaan anak-anak kalian, untuk laki-laki semisal bagian dua perempuan. Fadharu julun, maka ada seorang mati dan dia memiliki beberapa anak, salah satunya rokikun, budak. Apakah budak ini mendapatkan warisan? Maka menurut zahir ayat, karena dia termasuk auladikum, dan di sini jamak mudhaf, dan ini menunjukkan makna umum, yarisu, maka anak meskipun budak dia dapat warisan. Li'ana minal aulad, karena dia termasuk walad, termasuk anak, sehingga dia dapat jatah warisan. Akan tapi dengan ijma, dengan dasar ijma, la yarisu, anak yang statusnya budak tidak dapat jatah warisan. Maka sebagian ulama mengatakan, maka ijma ini mentaksis ayat. Demikian contoh menurut ulama yang menyatakan adanya atau ijma bisa mentaksis ayat. Akan tapi hal ini tidak disetujui oleh beliau, Al-Imam Al-Sayyimin rahimahullah ta'ala. Beliau katakan, la jahad wisahi, contoh ini tidak benar. Keumuman ayat tidaklah masuk di dalamnya aslan sama sekali budak. Firman Allah fi auladikum lidzakar mitsla hadzal unsayain tidaklah menunjukkan budak dapat warisan. Dalilnya lidzakari mitsla hadzal unsayain. Di sini lidzakari, lamnya itu lam litamlik. Lidzakari, maka anak laki-laki memiliki jatah dua jatah yang perempuan. Ini lamnya li tamlik. Sedangkan budak itu la yamlik, budak itu tidak punya hak kepemilikan. Maka Allah menyatakan bahasanya yang dapat jatah warisan itu adalah anak-anak yang memungkinkan untuk punya hak kepemilikan. Sehingga kalau tidak punya hak kepemilikan, yaitu budak misalnya, maka dia tidak berhak untuk dapat jatah warisan. Dan dalil kalau budak itu la yamliku, tidak punya hak milik, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjual budak, walau malun, dan si budak itu punya uang, punya harta, famaluhu lilladzi ba'ahu, maka hartanya budak itu adalah milik tuannya yang dulu, yaitu tuan yang menjualnya, kecuali dipersyaratkan oleh si pembeli. Kecuali pembeli mengatakan, saya membeli budak ini dan hartanya. Dan jika tidak, maka harta tersebut adalah milik tuan yang pertama, yaitu yang menjual. Dan seandainya kita memberikan jatah warisan kepada budak, maka tentu berarti warisan tersebut lisayidi, menjadi milik pemilik budak. Padahal pemilik budak itu ajnabiyun minal mayyiti, tidak ada hubungan apa-apa dengan si mayit. Gitu. Jadi lizakari sudah menunjukkan budak, anak yang budak tidak dapat jatah warisan. Jika demikian kita katakan, kami katakan pada orang yang tidak mengklaim bahasanya ijma itu bisa mentaksis ayat, kita katakan ini adalah satu hal yang keliru, Karena ayat ayat itu sendiri lidzakar mislu hadzal unsayain tidak memasukkan budak. Itu dengan fala mulitamlik, dengan adanya lam yang maknanya menunjukkan makna kepemilikan, sehingga anak yang dapat jatah warisan adalah anak yang punya hak kepemilikan. Dan aku tidak mengetahui sampai detik ini, sampai saat ini, syai'an dalam kitab wa sunnah, ada satu dari Al-Quran dan sunnah yang ditafsir dengan ijma'. Sebagaimana aku tidak mengetahui hal tersebut dengan tatabbu', dengan penelitian, maka ijma' tidak bisa mentafsir, itu juga makul, itulah yang logis. Yang sesuai dengan logika, tidak mungkin Quran dan Sunnah itu yukhasaf ditafsir dengan ijma'. Karena apa? Kalau kita bab kita buka bab ijma' dalam kitab-kitab usul fikih, maka disana dikatakan ijma' labudalahu min mustanadin. Jadi ijma' itu harus ada dalilnya. Ijma' itu harus ada dalilnya. Harus. Ini harus ada dalil ayat dan hadis yang mendukung ijma. Maka seandainya ijma itu mentarsis ayat dan hadis, maka al-mukhasis lil Quran, maka yang mentarsis ayat adalah mustanadnya, adalah dalilnya. Ya. Bukan ijma'nya gitu. Dan setiap ijma' harus ada dalilnya. Dan tidak mungkin ulama atau umat Islam itu sepakat ala ghairi dalilin, bersepakat tentang satu hal dan tidak ada dalil tentang hal tersebut. Jadi ijma' itu dalilun ala dalili. Ijma' itu kata beliau adalah dalil yang menunjukkan kalau masalah ini ada dalilnya. Walaisa dalilan bila dalilin, dan ijma' bukanlah dalil yang bersifat berdiri sendiri, sehingga tidak membutuhkan dalil yang lain. Dalil tanpa dalil yang lain. Artinya ijma' itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Ijma' qiyas itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Oleh karena itu disebut dalil cabang. Nah, kalau dalil asal ya, Quran dan hadis. Maka jika idda'a mudda'in, jika mengklaim, orang yang mengklaim bahasanya dia bisa mendatangkan ijma' yang tafsir Quran dan hadis, maka kita katakan hadzal yumkin, ini tidaklah mungkin. Hatu masalan, datangkanlah satu misal yang tepat. Wa dalai mungkin kita tabu'i, dan ini juga tidak mungkin setelah diteliti, dan tidaklah mungkin min haisun nazar, setelah dari sisi nazar, sisi logika. Karena tidak mungkin ada ijma' ila ala dalilin, kecuali terdapat dalil yang mendukung ijma', baik Quran ataupun hadis. Akan tapi qad yakfa ad-dalil, akan tapi terkadang boleh jadi dalilnya itu tidak diketahui, dalil terhadap ijma' tersebut. Bagaimana terjadi ikhtifa'ul dalil? Dalil sandaran ijma' kok tidak diketahui? Maka beliau katakan ikhtifa'ul dalil, tidak diketahuinya dalil ijma', dalil yang menjadi dasar ijma' itu tasarruf karena perbuatan sebagian orang. Ada sebagian ulama mengatakan ini haram dengan ijma', padahal dalilnya ada. Akan tapi beliau tidak mendatangkan dalil, cuma mendatangkan ijma'. Suma ba'da dzalika, kemudian sesudah itu, seiring berjalannya waktu, watana kulil ulama ba'di min ba'din, dan ulama itu saling menukil sebagiannya dan sebagian yang lain, yunsa ad-dalilu, maka dalilnya jadi terlupakan. Ini kalau kita ketemukan sekarang ada ijma', kok, tapi kita tidak tahu dalilnya apa. Maka di sini terjadi ikhtifa'ud dalil, dan ini salah satu sebabnya kata beliau, ya, itu adalah tadi karena dinukil dan akhirnya kemudian cuma dinukil ijma'nya saja, akhirnya dalilnya malah lupa. Namun mesti ada dalilnya, karena ijma' itu adalah dalilun alat dalili. Kama qad khusha bil qiyas kullun minhuma, fal qiyas aidan yukhassisu al Qur'ana wa sunnata. Misaluhu qala ta'ala wal ladzina yarmuna al muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajlidu 80 jaldatan. Wa qala ta'ala az-zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldatin. Qauluhu ta'ala az-zaniyatu yasmalu al-hurata wal-amata. Wa qauluhu ta'ala wazani yasmalu al-hura wal-abda. Lakin al-awwala az-zaniyata khusha biqauli ta'ala faidha uhsinna fa'in atayna bifaisyatin fa'alihinna nisfu ma'ala al-muhsanati min al-adhab. Idhan khusha al-Qur'anu bil-Qur'ani. وهذا المثال أحسن من المثال الذي ذكرنا بالنسبة للمطلقات الحياد والحوامل. والزاني إذا كان عبدا فإنهم يقولون نجلده 50 جلدة قياسا على الأمة التي قال الله فيها فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. Fiqasu hadha ala hadha. Wa hadhil mas'alatu qad yuqal innal qiyasa sahihun, yakni at-taqsisa. Wa qad yuqal innal awla ayabqa al-amu ala umumihi wa la yukhassasu li'anna dalalata lafzi ala afradihi dalalatun lafziyatun bi muqtada lughati syari'i. Wa qiyasu dalalatu aqliyatun faqulul qiyasi dalalatuhu aqliyatun wa dalalah lafziyah minas syari'i muqaddamatun wa hina idzin naqul inna zaniya idza zana wa in kana abdan fa innahu yujladu 100 jaldatin. Bagaimana qutsa ditakhis dengan kias dalil Quran dan hadis? Maka menurut mu'alif, menurut pembuat nazam al-waraqat, kias itu juga bisa mentakhis Quran dan hadis. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menuduh muhsanat wanita yang baik-baik kemudian tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah 80 kali cambukan. Kemudian beliau kayaknya mau membahas ayat tersebut namun enggak jadi, dan beliau beralih ke ayat yang lain. Kok enggak pas ya? Terus berpindah ke ayat yang lain, sehingga enggak ada keterangannya tentang waladina yarmunal musonat. Di sini kiasnya di mana? Untuk mungkin ini belum mau ini. Di sini kan kalau menuduh muhsanat perempuan yang baik-baik, gimana kalau menuduh laki-laki? Kalau yang dituduh itu laki-laki baik-baik, dituduh dia laki-laki dumbelang misalnya, maka ya sama, tetap juga orang yang tidak bisa mendatangkan saksi harus dicambuk 80 kali cambuk, dan itu merupakan ijma' ulama. Ulama sepakat menuduh laki-laki baik-baik juga dicambuk 80 kali cambukan jika orang yang menuduh tidak bisa mendatangkan saksi. Kok enggak cocok ini kalau kias? Nah, terus berpindah ganti ayat karena enggak cocok. Kayaknya demikian, karena buktinya enggak ada penjelasan tentang waladina yang munal muhsanat, enggak ada. Habis itu kemudian cuma membahas zaniyah sama zani semua. Jadi beliau kira ini pas, ternyata kok dipikir lagi kok enggak pas, kemudian ganti ayat. Az-zaniyatu waz-zani, maka pezina perempuan dan laki-laki, maka cambuklah setiap satu dari mereka 100 kali cambukan. Az-zaniyatu pezina perempuan itu mencakup baik merdeka ataupun budak. Pezina laki-laki yasmal al-hur wal-abda, laki-laki merdeka dan budak. Akan tapi hukuman cambukan 100 kali untuk zani yang pertama, yaitu zani ya, pezina perempuan, itu ternyata tidak semua pezina perempuan. Dalilnya di surat An-Nisa 25. Fa'idha usina, maka jika budak itu kemudian menikah, budak perempuan itu menikah, fa'in atayna bifahisyatin, kemudian dia melakukan perbuatan kecil yaitu berzina, maka fa'alihinna, maka atasnya separuh hukuman untuk musonat minal adab. Musonat, maka separuh daripada hukuman laki-laki yang merdeka, perempuan yang merdeka, minal adab berupa hukuman had. Hukuman hadnya separuhnya. Oleh karena itu berarti budak perempuan itu cuma 50 kali cambukan. Idzan husal Qur'an bil Qur'an, maka dalam hal ini itu adalah tafsir Qur'an dengan Al-Qur'an. Dan contoh ini lebih bagus daripada contoh yang sudah kami sebutkan ketika menyebutkan contoh tafsir Qur'an dengan Qur'an, yaitu lil mutallaqat, berkenaan dengan wanita-wanita yang ditalak, kalau hamil, huyat yang masih apa, masih haid dan hawamil dan yang dalam kondisi hamil. Maka jika dicerai dalam kondisi hamil atau apa, maka sampai melahirkan. Akan tapi contoh yang lewat itu kurang bagus. Karena apa? Karena kemarin sudah kita sampaikan masing-masing ayat itu punya am dan punya kekhususan. Ya, ada dua ayat, ayat yang pertama mengandung umum dan mengandung khusus, ayat yang kedua ada sisi umum dan sisi khususnya. Nah, kalau ini lebih bagus, ini cuma umum dan ini khusus. Ini umum tidak mengandung khusus dan ini khusus tidak mengandung umum. Nah, wazani dan pezina laki-laki, jika dia adalah budak laki-laki, maka para ulama mengatakan kita cambuk 50 kali dikiaskan dengan budak perempuan, ilahnya karena sama-sama budak. Fayuqasu hadza ala hadza, maka dikiaskan budak laki-laki dengan budak perempuan. Akan tapi kias ini, kias seperti ini itu kurang belum setujui. Tentang masalah ini kotikol bisa kita katakan bahasanya kiasnya itu benar sehingga bisa mentaksis. Mungkin bisa kita katakan demikian. Kotikol namun boleh juga kita katakan bahasanya al-aula yang lebih bagus, yang lebih utama, kita biarkan lafaz umum itu sesuai dengan keumumannya. Tidak perlu ditaksis alasannya kok lebih baik demikian. Sehingga kalau pezina perempuan itu turun jadi 50 kalau dia budak, kalau pezina laki-laki meskipun budak ya tetap 100. Alasannya karena dalalah lafaz, karena kandungan lafaz mengandung anggota-anggotanya adalah dalalah lafziyah, dalalah lafaz. Jadi, makna yang terkandung dari anggota-anggota lafaz umum adalah dalalahnya dalalah lafaz sesuai dengan tuntutan bahasa syariat. Sedangkan kias itu dalalahnya akliyah, bahkan semua kias dalalahnya akliyah. Dan di sini ada kaidah dalalah lafziyah itu muqaddamatun ala dalalah akliyah. Dan kaidah menyatakan dalalah lafaz itu harus lebih diutamakan daripada dalalah akal. Ya, dalalah lafaz dari syariat itu muqaddamatun, harus lebih diutamakan daripada dalalah akal. Dan semua qiyas itu dalalahnya akal. Oleh karena itu kita katakan pendapat yang lebih tepat, kalau berzina laki-laki, jika dia berzina dan dia adalah seorang kuda, maka tetap sama dengan orang merdeka, yaitu 100 kali cambuk. Fasara al-ana aksamu taksisi kal-ati, awalan taksisul kitab wil kitab, sanian al-Quran yukhasasu bisunnah, as-sunnah tukhasasu bisunnah, as-sunnatu tukhasasu bil Quran, al-Quran wa sunnatu yukhasasani bil ijma', wa hadha ala kalamil mu'alifin na'am, wa ala ra'ina la, al-Quran wa sunnah yukhasasani bil qiyas, wa hadha na'am ala ra'yil mu'alifi, wa ala ra'ina fihi nadhron, wallah a'lam. Fa'idhatun qala ta'ala hurumat alaikumul maitatu wa damu. Wa qala ta'ala kula ajidu fima uhya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuha aw lama khinzirin fa'ina rijisun. Hal hadha min babi taksisi wa ta'mim aw min babi takyid. Ajar inna hadha min babi taksisi wa ta'mim. Di anak dama mufradun muhalla bi al saya kunu am wal al idza waradat hal tuh malu alal umum am alal hakikati fi khilaf as-sahihu anna lil umumi wala hadza fayakun min babi taksisi wa yukhasasu qawluhu adam fi ayakuna masuha wa idza aradta an taja'ala lil itlaq faqul al fihi lil bayanil hakikati wa laysat lil umumi. Maka kesimpulannya, aksamu tarsis, macam-macam tarsis, itu ada 6. Al-Quran ditarsis dengan Al-Quran, contohnya di sini, az-zani waz-zaniyatu dengan fa'idha usinna fa'in ataina bifahishatin. Dan Al-Quran, yukhassasu, Al-Quran ditarsis dengan hadis, apa contohnya? Layar si muslim al-kafir ya. Al-Quran mengatakan umum yurasasu bisunnah walakum nismatarka aswajukum, dapat harta warisan dari istri. Kalau istrinya ahli kitab, maka sunnah mengatakan tidak dapat harta warisan. Ketika sunnah ditaksis dengan sunnah, contohnya fi masaqat as-sama'u usuf sama apa laisa fi ma tuna khamsati awsukin sadaqa. Kemudian as-sunnah tukhasas bil Quran, sunnah ditakhasas dengan Al-Quran, contohnya perjanjian Hudaybiyah ditakhasas untuk wanita tidak berlaku, isi perjanjian tidak berlaku. Dan Quran dan sunnah ditakhasas dengan ijma', dan ini adalah menurut pendapat mu'alif adalah benar, namun menurut pendapat kami ini tidak benar. Quran dan sunnah ditaksis dengan qiyas, dan ini adalah pendapat yang benar menurut pendapat mu'alif, namun menurut pendapat kami fihi nazar, pendapat ini kurang tepat. Kemudian ada satu ayat, diharamkan atas kalian untuk memakan bangkai dan darah. Ayat lain yang lain mengatakan, katakanlah tidak aku temukan dalam wahyu yang diberikan kepadaku ada satu makanan yang haram atas orang yang memakan kecuali berupa bangkai atau darah yang mancar atau daging babi. Fa'inal rijisun, maka sesungguhnya daging babi itu, fa'inal maka sesungguhnya babi itu rijisun najis. Maka ayat ini menunjukkan haramnya makan daging babi, Bagaimanakah kalau kemudian jeroan babi? Apakah kemudian ini kan bukan daging, ini jeroan khususnya. Maka itu haram bil ijma'. Haram dengan sepakat lama sepakat seluruh bagian dari babi itu haram dimakan. Bukan hanya dagingnya saja, sumsumnya, jeroannya. Dan fa'inna rijizan, maka ini jadi dalil bahasanya babi itu najis. Menurut pendapat yang paling kuat, hui di sini kembali kepada yang paling dekat, yaitu khinzir. Maka tubuh babi itu rijizan najis berdasarkan ayat ini. Nah, di sini ada permasalahan tentang daman masfuha. Dalam ayat yang pertama itu adama darah saja. Terus di surat ini cuma tidak semua darah itu haram. Cuma damam masfuha, darah yang memancar. Kalau tidak memancar, yaitu berupa hati misalnya, atau kemudian darah yang melekat di tubuh, maka tidak haram. Nah, apakah hal ini adalah masalah taksis dan masalah umum dan taksis, ataukah masalah mutlak dan muqayyad? Hubungan antara dam sama damam masfuha itu mutlak muqayyad ataukah am dan khos, am dan taksis? Jawabannya, dua ayat ini adalah masalah taksis dan am. Karena dalam ayat yang pertama adama itu mufradun, dam itu mufrad, dan dia muhala diberi hiasan dengan al, diberi al sehingga dia lafaz umum. Dan al jika warda terdapat dalam satu dalil, apakah dimaknakan dengan makna umum ataukah am alal hakikat? Maka dimaknakan dengan hakikat jenis ataukah li istirakul jenis, li istirakul jinsi ataukah li bayani hakikatil jinsi fi khilaf. Maka disini ada persisian di antara para ulama, pendapat yang lebih kuat ana halil umum, lebih tepat kalau kita maknakan adalah li istirakul jinsi, sehingga maknanya mana mengandung makna umum. Maka fayakunu, maka sehingga jadilah daman masfuha di sini adalah taksis untuk kandungan lafadz yang umum dari adama. Maka ditaksislah adama dengan dam yang haram adalah masfuha yang memancar. Itu pendapat yang beliau pilih. Yang lebih tepat di sini adalah taksis. Namun wa idza arafta, jika engkau mau menjadikannya mutlak muqayyad, ya bisa juga. Namun kalau ini jadikan mutlak muqayyad, maka al dalam adama itu alnya di sini libayan hakikatul jinsi walaysa lil umum, dan bukan li istirakul jinsi. Ini tinggal adama ini, adama itu alnya untuk apa? Kalau alnya itu libayani hakikatul jinsi, maka daman masfuha itu muqayyad, mentakyid kemutlakan adama. Namun kalau kemudian adama ini untuk li istirakul jinsi, alnya untuk li istirakul jinsi, maka disini bab umum dan taksis. Dan yang lebih tepat itu kata beliau, menjadikan adama di sini adalah libayan istirakul jinsi, sehingga permasalahannya adalah permasalahan taksis. Akan tapi ada ikhilaf ya, al itu mau dijadikan bayan istirakul jinsi atau bayan hakikatil jinsi. Babul mujmali wal mubayani, bab tentang mujmal dan mubayan. Pada anda kara rahimallah al-amma wal khasa wal mutlaqa wal muqayyada dzakara al mujmala wal mubayyana. Wal mujmal wal mubayyanu huma syai'ani mutaddadani Al-mujmalu ma laisa bi mubayyanin wal mubayyanu ma laisa bi mujmalin. Fa idza kana lafdhu la yu'lamu al-muradu minhu fa wal mujmalu. Wali hadza qala al-mu'allifu ma kana muhtajan ila bayanin fa mujmalu fa mujmalun. Hadza huwa dhabitu an al-mujmala kullu lafdhin yahtaju ila bayanin. Misalu dzalika qala ta'ala wa aqimus shalah hadza mujmalun li'anna Allah lam yubayyin kaifiyata iqamatiha fa bayyana dzalika al-Qur'an wa sunnatu al-Qur'anu fi mawdhi'in akhara wa sunnatu kadzalika fi mawadhi'a ukhra. Misalun akhar qala ta'ala wa atuz zakata hadza aidan mujmalun li'annana la nadri man ladzi yu'ta wa man ladzi fi zakatu wa ila man tusrafu idzan fa fihi ijmalun. Fa idza qala qa'il ma hiya al-hikmatu fi dzikril ijmali idza kana yahtaju ila bayanin. Kulna al-hikmatu min ajli an tatla'a an nufusu li fahmihi wa tashra'iba li ma'nahu li annaka idza a'taita al-insana syai'a bayinan sara luqmatan sa'ihatan la yamdahu wa la yahtamu bihi lakin idza a'taitahu syai'an mujmalan ta'iba wa fakkar ma hadzal mujmalu wa qama yabhasu fa idza ja'a al-bayanu warata 'ala nafsin mus'ibatin tamiatin fil bayani. Setelah mu'alif menyebutkan am khas mutlak dan muqayyad, maka beliau menyebutkan mubayan, mujmal dan mubayan. Mujmal dan mubayan ada dua hal yang bertolak belakang. Sehingga mujmal itu adalah sesuatu yang bukan mubayan, dan mubayan adalah sesuatu yang tidak mujmal. Jika satu lafaz la yu'lam tidak diketahui maksudnya, maka itulah yang disebut mujmal. Oleh karena itu, mu'alif mengatakan makana muhtajan ila bayanin, segala lafaz yang membutuhkan penjelasan fa mujmalun, maka itulah yang disebut mujmal. Hadza wa dhabit, inilah definisinya. Yaitu mujmal adalah seluruh lafaz, setiap lafaz yang membutuhkan penjelasan. Contohnya wa aqimus shalah, tegakkan salat. Maka salat itu mujmal. Karena Allah tidak menjelaskan kaifiyah tata cara melaksanakan salat dalam ayat ini. Kemudian dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an dalam tempat yang lain dan Sunnah dalam beberapa tempat yang lain, dalam beberapa dalil yang lain. Tunaikan zakat. Zakat di sini mujmal. Karena kita la nadri tidak tahu maladhi yu'ta, apa yang harus kemudian diberikan dan apa dan barang apa yang mengandung zakat yang wajib dizakati. Ilaman tusrafu, kemudian diberikan kepada siapa, ini tidak dijelaskan. Idzan jika demikian, zakat di sini mengandung ijmal, ketidakjelasan. Jika ada orang yang bertanya, apa hikmah disebutkan ijmal jika kemudian membutuhkan mubayan? Mbok sekali ya, mujmalnya langsung ada bayannya, tidak perlu kemudian mubayan bayannya di tempat yang lain. Kan enak, gak usah cari-cari. Kok kayak kurang kerjaan? Ya, demikian, nggak benar. Kulna kita katakan hikmah min ajli, hikmahnya adalah supaya antatala'a an-nufus li fahmihi, supaya jiwa itu punya keinginan untuk mengetahui, untuk memahaminya. Ini untuk jadi daya tarik, supaya kemudian punya keinginan untuk tahu. Nah, tasra'iba li maknahu. Tasra'iba itu memanjangkan leher untuk melihat sesuatu. Kalau orang itu kemudian ada sesuatu, orang itu kemudian ingin melihat, maka kan akan menjulurkan lehernya. Ya, kalau bahasa bebasnya ya ya, sama juga ingin tahu juga dan punya keinginan untuk mengetahui maknanya. Karena jika engkau memberikan kepada seseorang sesuatu bayinan gak jelas, maka dia lukmatan sa'irotan, seperti satu suap nasi, satu suap makanan yang sudah sa'irah, yang sudah lembut, yang sudah hancur. La yang daruhu, dia tidak perlu ngunyah, masuk langsung bablas gitu lah, tidak perlu dikunyah. Layak kamu bi, tidak punya perhatian terhadapnya. Dan tapi jika diberikan sesuatu yang global, taiba, maka dia akan bercapek-capek dan berpikir mahadal mujmal, apa maksud dari kemujmalan ini. Dia akan berdiri dan membahas, mencari. Maka jika terdapat penjelasan, maka penjelasan ini datang pada satu jiwa yang punya keinginan tahu dan tawmi'ah, dan punya keinginan bilbayan untuk mendapatkan penjelasan. Maka namu sa'jan ila bayanin fahmu jemalun wadabitul bayani ikhajuhu min halatil iskali ila tajali watidahil hali. Idzan al-bayan ta'rifu ikhajul mujmali anil ijmal ila al-bayan wa binaan ala dhalika ala kalamihi la yakunu lafdu al-bayinu fi nafsihi bayanan li'annahu laysa fihi ijmalun fatabyinu yaridu ala syai'in mujmalin fayubayinuhu amma syai'un bayinun fi nafsihi falaysa ma bayanan wa adha ala kullin istilahun. Fa'ala sabilin misal alhamdulillahi rabbil alamin hadha mubayanun. Hal nakulu hadha mubayanun? Aljab la, li'anna ulaysa fi ijmalun aslan wa wabayinun bidatihi wal bayan ayyarida ala syai'in mujmalin. Maka namu keadaan setiap lafad yang membutuhkan ila bayanin penjelas mujmalun, maka disebut mujmal. Wadabitul bayani ataupun definisi al bayan adalah mengeluarkan mujmal min halatil iskal, dari kesamaran, ila tajali, sehingga menjadi jelas waqidah dan jelas al-hal keadaannya. Idzan, jika demikian, bayan ta'rifu definisinya adalah mengeluarkan mujmal dari keijmalan, dari ketidakjelasan, ila bayan menjadi jelas. Artinya binaan berdasarkan hal tersebut ala kalami, berdasarkan penjelasannya mu'alif, maka satu lafaz yang sudah jelas dengan sendirinya tidak berstatus bayan. Jika ada satu kata dan kata ini satu kalimat, dan kalimat ini sudah jelas dengan semata-mata kalimat tersebut, maka dia tidak bisa disebut bayan, karena lafaz ini tidak mengandung ijmal, tidak mengandung ketidakjelasan. Fatabian, yang namanya penjelasan itu datang pada sesuatu yang bersifat mujmal, kemudian menjelaskannya. Adapun sesuatu yang sudah jelas dengan sendirinya, ya tidak disebut bayan. Walakuli, dan apapun ya, istilah ini ada istilah para ulama usul fikih. Ulama usul fikih, kalau secara bahasa ini sudah jelas, ya kalimat yang jelas ya berarti bayan. Nah, tapi istilah para ulama usul, yang namanya mujmal dan bayan itu adalah harus dua dalil yang berbeda. Dua dalil yang berbeda, ini ada yang mujmal, kemudian ada dalil kedua yang menjelaskan. Maka kemudian ada satu kalimat, satu dalil yang sudah jelas dengan satu dalil tersebut, ya ini tidak mujmal, tidak bayan. Ini bukan mujmal, bukan mubayan, karena kalimat sudah jelas dengan sendirinya. Ini kalau menurut istilah ulama usul fikih, yang namanya mujmal dan mubayan harus dua dalil. Gitu. Itu istilah usul fikihnya demikian. Maka alhamdulillahirabbil alamin, apakah kita katakan dalilnya dalam mubayan? Jawabnya tidak. Karena di sana tidak mengandung ijmal ketidakjelasan aslan sama sekali. Dia sudah jelas dengan sendirinya. Dan yang namanya bayan itu hanya datang kepada sesuatu yang dialami oleh sesuatu yang tidak jelas. Kalqa'i wa wahidul akra'i filahaiti wa tuhri minan nisa'i. Dan beliau memberikan contoh mujmal adalah lafaz al-qara'i. Dan dia adalah bentuk mufrad dari akra'. Dan maknanya itu fil haidi, bisa haid, wa tuhri dan suci dari haid minan nisa untuk wanita. Al-qara'u ikhtalafa fi ahlul ilmi, faqala ba'dul ulama al-murad bil qara'i al-haidu. Wakil al-murad bil qari at-tuhru. Al-an lam yatabayyan lana al-makna al-muradu nusammi dhalika mujmalan. Fa idza qulna al-qara'u al-haidu thumma ataina bi dalilin sara al-an mubayyanan wa sara al-adillatu bayanan lahu wa kadzalika law anna rajahna ana at-tuhru thumma ataina bi dalilin as-sahih ana al-murad bil qari al-haidu. Faqauluhu ta'ala salah satu kuruk, yakni salah sahiyadin. Wahadal keluwa as-sahih. Walihada qala anam jasalam fil mustahadadi utruki as-salata qadram makanat tahbisuki akra'uki. Wahada sarihun fi anal muradya al-haidu. Walahada law talaqa al-insanu imra'atahu fi haidin wa qulna bi wuqu'i talaqil haidi fa innal haida allati waqa'a fi at-talaqu la tuhsabu li'anna la budda min salasi hiyadin kamilatin falaw hasabnaha lakanat haidataini wa nisfa haidati masalan walafaqna wa qulna ta'khudhu haidataini wa nisfal haidati min awali talaqi wa nisfal haidati min akhil aidati lakana fi dhalika talfikun wa idza qulna inal qara'u wa athhar fa inna yuhsabu min hina ma tadhuru min al haidati allati waqa'a fiha hatta yaslalaha salasu atharin kamilatin. Al-qara'u itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan al-qara'u maknanya adalah haid, yang lain mengatakan maknanya adalah at-tuhru, suci dari haid. Maka sekarang kita tidak mengetahui makna yang dimaksudkan. Maka al-qara'u dalam hal ini mujmal. Kemudian jika kita mengatakan qara'u itu maknanya haid dan kita mendatangkan dalil yang menunjukkan kalau maknanya adalah haid, maka sesuatu yang mujmal tadi menjadi mubayyan. Wasarat adillah dan dalil yang menunjukkan bahasanya maknanya adalah haid itu disebut bayan. Wakadzalika dan demikian juga seandainya kita merajihkan bahasanya makna aqra'u adalah suci dari haid, kemudian kita mendatangkan dalil, maka dalil yang menunjukkan kalau itu maknanya adalah suci itu namanya bayan. Dan dalil yang tidak diketahui makna yang dimaksudkan sebelum diketahui mana yang dimaksudkan namanya mujmal, sesudah diketahui makna yang dimaksudkan namanya mubayan. Mubayan artinya yang mendapatkan bayan. Maka artinya mubayan dan mujmal dan bayan itu harus dua dalil yang berbeda. Ya, mujmal dan bayannya itu harus dua dalil yang berbeda. Pendapat yang kuat yang dimasuk qara' adalah haid. Sehingga firman Allah, maka wanita itu iddahnya jika dicerai itu iddahnya 3 kali qara'un atau qara'in, maka maknanya 3 kali haid. Nah, pendapat yang kuat dalilnya karena Nabi bersabda terhadap wanita yang terkena istihadhah, tinggalkanlah salat, janganlah kerjakanlah salat pada waktu tahbisuki akra'uki. Engkau ditahan oleh haid-haidmu. Di sini Nabi menyebut haid dengan akra'. Ini sarihun, maka dalilnya ada tegas. Bahasanya ini yang dimaksud dengan al-qara'u adalah haid. Oleh karena itu, seandainya ada seorang mentalak imra'atahu istrinya fi haidin, dalam kondisi istrinya itu lagi haid, dan kita mengatakan wuku' terjadinya talak ketika masa haid, maka haid yang waqa'afiyat talak, di mana talak itu terjadi pada saat itu, tidak dihitung. Dan terhitungnya atau jatuhnya talak ketika istrinya sedang haid itu pendapat yang rajih dan pendapat jumhur ulama. Meskipun Syaikhul Islam dan Al Imam Al-Qayyim mengatakan talak ketika istri dalam kondisi haid itu tidak jatuh. Nah, tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah taala dan pendapat jumhur ahli ilmi bahasanya talak pada saat istri lagi haid itu jatuh. Karena ada satu riwayat yang menegaskan waktu sabah alaiya tatliqatan, Ibnu Umar mengatakan dan talak yang kulakukan pada saat aku mentalak istriku dalam kondisi haid itu dihitung sebagai satu talak. Dalilnya bisa dilihat di Al-Wajiz di bab ini masalah talak. Nah, jika kemudian ada dosa akan tapi jatuh. Talak ketika istri haid itu si suami berdosa, namun talak jatuh. Nah, apakah haid ini dihitung? Jawabnya la tuhsa, tidak dihitung. Karena la buddha harus 3 kali haid yang sempurna. Falau hasan naham, seandainya kemudian haid ini dihitung, dia haidnya 7 hari, ini hari ketiga, itu dihitung, maka berarti nanti idahnya cuma 2 haid dan separuh haid. Ini dia haidnya 7 hari, ini baru hari ketiga dia dicerai. Ini haidnya dihitung, kan berarti bukan 3 haid, namun 2,5 haid. Padahal kan mintanya kan 3 kuru. Dan seandainya kemudian kita campur, artinya kemudian kita mengambil 2,5 haid min awali talak, dari awal talak, kemudian 1,5 haid lagi di akhir iddah, maka tentu di sini terjadi talfik, terjadi kerancuan, pencampuran. Ya tetap dihitung, namun nanti ditambahi. Nah, ini dihitung 1,5, nanti haid, terus haid lagi, berarti 2,5, terus haid ketiga, itu cuma sampai separuh. Nah, sampai separuh berarti kalau sudah kemudian separuh berarti sudah idenya sudah habis, malah sulit rancu. Dan jika kita katakan dari pendapat yang lemah bahwasanya qira' maknanya adalah suci dari haid, maka jika ada seorang wanita dicerai pada kondisi haid, fa inna yusabu min hinama tathura, maka suci itu dihitung ketika dia suci dari haid tersebut. Ini ditalak dalam kondisi haid dan suci, maka sucinya suci 1. Sudah hitung. Akan tapi kalau kita ngitungnya pakai haid, ditalak dalam kondisi haid, maka haidnya tidak dihitung. Minal haid, berarti ketika suci dari haid, alati waqa'a fiha, yang perceraian itu terjadi pada saat itu, sampai salah satu adharin kamilatin, 3 suci yang sempurna. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.